Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Tak bosan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita kembali bertemu pada kesempatan malam hari yang mulia ini, masih dalam rangka membaca kitab Umdatu Talib Linailil Ma'arib karya Al-Imam Al-Alamah Al-Faqih Mansur bin Yunus Al-Buhuti Al-Hanbali rahimahullah. Suatu kitab dasar yang ada di dalam Madhab Fikih Al-Imam Ahmad rahimahullah. Di kesempatan pada malam hari ini, kita lanjutkan kembali pada bab berikutnya, yaitu bab tentang wudu di halaman 56. Ya, di halaman 56. Al-wudu, ya, al-wudu secara bahasa itu dari kata al-wadu'ah, yang maknanya adalah an-nadhafah, bersih. Adapun secara istilah syar'i, ya, al-wudu artinya adalah at-ta'abudu lillahi bi isti'mali ma'in tahur fi adha'il arba'ah ala sifatin makhsusatin. Ya. Wudu secara istilah maknanya adalah at-ta'abudu lillahi bi isti'malil ma'in tahur fi adha'i arba'ah ala sifatin makhsusatin. Suatu perbuatan, ya, at-ta'abudu lillah, suatu perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi isti'mali ma'in tahur, dengan menggunakan air yang tahur, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Fi adha'il arba'ah, pada empat anggota badan, ya. Ala sifatin makhsusatin, sesuai dengan tata cara tertentu. Nanti kalau kita buka kitab Al-Mubdi', syarah dari Al-Mughni karya Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah, beliau menambahkan pengertian yang tadi, ya, beliau menambahkan dengan kalimat beliau, wa muftatahatin bin niyat, ya, wa muftatahatin bin niyat, dengan dibuka, ya, menggunakan niat, ya, dibuka dengan menggunakan niat, ya. Jadi pengertiannya kalau menurut Ibnu Muflih, ya, di kitab beliau Al-Mubdi', at-ta'abudu lillahi bi isti'mali ma'in tahur fi adha'il arba'ah ala sifatin makhsusatin wa muftatahatin bin niyat. Ya, bin niyah, maaf. Jadi suatu perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan air yang tahur pada empat anggota badan sesuai dengan tata cara tertentu yang diawali dengan niat. Itu kalau dalam Al-Mubdi'. Sedangkan kemudian berikutnya Al-Mu'alif rahimahullah mengatakan furuduhu, ya. Furud jamak dari fardu, yang secara bahasa ya, yakni asalnya dikatakan untuk dua makna, yaitu al-hadzu dan al-qat'u, memotong dan juga memutus. Adapun secara istilah syar'i, yakni sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan bagi yang meninggalkannya layak diberi hukuman. Ya. Fardu wudu itu nama lainnya adalah rukun wudu. Ya. Fardu wudu nama lainnya rukun wudu. Kata mu'alif rahimahu ta'ala, furuduhu ghuslul wajhi. Ya. Fardu wudu ya, yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Dan ini adalah ijma' para ulama ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman ya, idza qumtum ilas salati, jika kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ya, dan ini adalah perintah pun demikian dalam hadis dari sahabat Uthman bin Affan dan juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang berkaitan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'alif rahimahu ta'ala, wa minhu famun wa anfun, dan darinya yakni termasuk dari wajah ya adalah mulut dan hidung. Ya, wa minhu, dan darinya, nyanya ini kembali ke wajah ya, dan darinya yang termasuk dari bagian wajah adalah famun wa anfun ya, mulut dan juga hidung. Oleh karena itu madmadah, yaitu berkumur-kumur, memutar air di dalam mulut ya, atau berkumur-kumur, madmadah, dan juga istinsyak. Istinsyak itu menyedot air ya ke hidung kemudian lalu mengeluarkannya, istinsar ya, adalah wajib dalam wudu ya. Dan ini merupakan yang masyhur dalam mazhab Hambali, dan ini juga termasuk ke dalam mufradat Hanabilah. Jadi sekali lagi, kalau ada kata-kata mufradat Hanabilah, maksudnya adalah pendapat yang cuma dimiliki oleh Hanabilah ya, berbeda dengan jumhur ulama lainnya ya, wallahu a'lam. Jadi mufradat yaitu pendapat yang cuma dimiliki begitu oleh Hanabilah. Hanabilah berpendapat seperti ini berdasarkan ayat tadi ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Mulut bagian dari wajah ya. Hidung juga bagian dari wajah. Seperti halnya pipi ya, yang termasuk bagian dari wajah. Dan ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau berwudu ya, beliau melakukan madmadah dan juga istinsyak. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu secara marfu, idza tawadda'ta famadmid, jika kalian wudu maka berkumurlah, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir, jika salah seorang dari kalian wudu ya, hiruplah air ke hidung kemudian keluarkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu Hanabilah mengatakan bahwasanya famun dan anfun itu adalah bagian dari wajah, dan fungsi dari ini adalah untuk madmadah ya, untuk berkumur-kumur, dan juga untuk istinsyak ya, wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahu taala ya, wa ghuslu yadaini ma'a al-mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta kedua siku ya. Wa ghuslu yadaini, wa ghuslu itu maksudnya membasuh al-yadaini, kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku ya, Ini adalah rukun kedua, ya, rukun kedua atau fardu yang kedua dari fardu-fardu wudhu. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan sampai kedua siku. Al-Mu'alif, yakni Al-Imam Al-Faqih Al-Buhuti rahimahullah, menggunakan redaksi, ya, dalam matan itu adalah ma'al mirfaqaini. Artinya adalah disertai, atau maaf, beserta kedua siku. Ya, beserta kedua siku. Lalu apakah kedua siku ini termasuk yang dibasuh atau tidak? Maka jumhur ulama, ya, termasuk di dalamnya Hanabilah, berpendapat bahwa kedua siku tersebut, ya, termasuk yang dibasuh. Ya, termasuk yang dibasuh. Kenapa demikian? Sebab makna ila pada ayat tadi, wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, makna ila pada ayat tersebut maknanya adalah ma'a, beserta, ya. Hal ini sebagaimana dalam ayat wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kalian makan harta mereka dengan cara dicampurkan beserta harta kalian. Sehingga ila pada ayat tersebut maknanya adalah ma'a. Pun berdasarkan hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu disebutkan bahwa tsumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adudi. Kemudian membasuh kedua tangan sembari diarahkan ke lengan atas, ke lengan bagian atas, yaitu apa? Siku, ya. Lengan bagian atas itu maksudnya adalah si siku. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Sehingga ketika disebutkan wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tangan kalian ilal marafiqi sampai ke siku, maksudnya itu adalah beserta membasuh kedua sikunya, ya, tidak hanya sekadar sampai. Allah a'lam. Kemudian berikutnya, ya, kemudian berikutnya disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa masu ra'si kullihi, ya, mengusap kepala semuanya. Kepala, ya, wajib diusap. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, ya. Usaplah kepala kalian. Akan tetapi, apakah yang wajib diusap itu kepala secara keseluruhannya, ataukah cukup sebagiannya aja? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Hanafiyah dan Syafi'iyah boleh mengusap kepala walaupun sebagiannya aja. Adapun Malikiyah dan Hanabilah, ya, wajib mengusap keseluruhan kepala. Alasannya apa? Sebab huruf ba pada ayat tadi, wamsahu biru'usikum, ya, huruf ba pada ayat tersebut itu umum, ya, yang menunjukkan keseluruhan dan menunjukkan ilsaq, yakni menempelkan. Maksudnya ialah usaplah kepala kalian dengan menempelkan kedua tangan di kepala. Dan pada hadis sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap keseluruhan kepalanya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa minhu al-udunani, dan darinya, yakni yang termasuk bagian dari kepala, ya, adalah kedua telinga, al-udunani, kedua telinga. Kedua telinga juga yang wajib diusap ketika wudu. Dan ini adalah yang masyhur dalam mazhab Hambali. Dalilnya adalah ayat tadi, yaitu wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kedua telinga itu bagian dari kepala, maka termasuk yang diusap. Pun demikian dalam hadis sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap telinga beliau. Ya. Jadi hal yang wajib juga dalam membasuh kepala adalah ma'al udhunaini, ya, berserta dengan kedua telinganya. Baik telinga bagian luar maupun telinga bagian dalam, ya. Baik telinga bagian luar maupun telinga bagian dalam. Sebagaimana dalam hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu secara marfu. Al udhunaini minar ra'si, ya. Al udhunaini minar ra'si. Kedua telinga itu termasuk dari bagian kepala. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Ya. Dalam mengusap kepala itu hanya sekali saja. Ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, famassaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara marratan wahidatan. Maka mengusap, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan memundurkannya dan mengembalikannya sekali saja. Dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian ada catatan, ya, ada catatan atau ada masalah, apakah membasuh kedua telinga menggunakan air yang baru atau menggunakan air yang sama yang digunakan untuk mengusap kepala? Kata Al-Muwaffaq, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa dalam masalah ini, kata beliau, ya, kata Al-Muwaffaq rahimahullah, dalam masalah ini membasuh kedua telinga itu menggunakan air yang baru. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, aku menganggap sunnah agar seseorang mengambil air baru untuk membasuh kedua telinganya. Sungguh Ibnu Umar selalu mengambil air yang baru untuk membasuh kedua telinganya. Ya, ini riwayat yang dibawakan oleh Al-Muwaffaq berkaitan tentang mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga, ya. Dan ini juga mengambil air yang baru untuk telinga itu pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahumullah. Akan tetapi boleh bagi seseorang mengusap telinganya menggunakan air yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya, ya. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ya. Kemudian Rabi binti Muawwidz dan juga Miqdam radhiyallahu anhum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau sekaligus. Artinya menggunakan air yang sama, ya, untuk mengusap kepala kemudian mengusap kedua telinga. Hadisnya dalam riwayat Abu Dawud. Jadi insyaallah dalam perkara ini boleh, ya, seseorang sekali saja atau mengambil air yang kedua kalinya untuk telinga, ya. Kemudian Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah beliau mengatakan wa ghusul rijlaini ma'al ka'baini, dan membasuh kedua kaki, ya, beserta kedua mata kaki. Ini adalah rukun wudu yang keempat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kaki kalian beserta kedua mata kaki. Pun demikian, ya, dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa melakukannya sebagaimana dalam hadis sahabat Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Juga berdasarkan hadis, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma ghassala rijlahu yumna hatta asyra'a fi saqi." Kemudian membasuh kaki yang kanan sembari diarahkan ke tulang kering, maksudnya adalah kedua mata kaki dalam hadis riwayat Muslim. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala wa tartibun. Ya, rukun kelima adalah tertib. Ya, wa tartibun, tertib atau berurutan. Wajib bagi kita untuk berurutan ya dalam membasuh anggota-anggota wudu. Dan ini adalah pendapat yang masyhur ya dalam mazhab Hambali serta pendapat mayoritas para ulama ya. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan sholat, maka basuhlah muka kalian dan kedua tangan kalian beserta kedua siku. Dan usaplah kepala kalian, serta basuhlah kedua kaki kalian beserta kedua mata kaki. Di surat apa namanya Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat tadi, ya di surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya secara tertib, berurutan. Oleh karena itu, ya hal ini termasuk ke dalam rukun atau fardu dalam wudu. Berikutnya rukun yang keenam, ya rukun yang keenam, yang keenam kata beliau rahimahullah wa muwalatun dan muwalah, ya muwalah, muwalah itu artinya adalah berkesinambungan. Maksudnya ketika membasuh antar anggota wudu, ya tidak terputus, yang putusnya itu lama, sehingga dapat menyebabkan anggota wudu sampai kering dari air. Ya. Dan hal ini diisyaratkan oleh al-mu'alif rahimahullah dengan perkataan beliau bi an la yu'akhira ghusla udwin hatta yajifa ma qablahu. Ya, karena tidak boleh mengakhirkan membasuh anggota wudu sampai kering yang tadinya telah dibasuh ya, wallahu a'lam. Jadi ada 6 rukun atau ada 6 fardu dalam wudu. Yang pertama adalah membasuh muka, yang kedua adalah membasuh kedua tangan beserta apa namanya kedua siku, yang ketiga adalah mengusap kepala, yang keempat membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang kelima tertib, dan yang keenam muwalah ya, dan yang keenam muwalah. Setelah menyampaikan tentang fardu atau rukun wudu, al-mu'alif rahimahullah menyebutkan tentang apa namanya syarat sah ya, syarat-syarat sahnya wudu. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa syurita lahu wal ghuslin ya niyatun, dan disyaratkan ya, dan disyaratkan ketika wudu dan mandi untuk apa? Berniat. Niat ya secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, menyengaja atau memaksudkan. Adapun secara istilah yang namanya niat adalah azmul qalbi ala fi'lil ibadat taqarruban lillahi azza wa jalla ya. Jadi niat secara istilah maknanya adalah azmul qalbi ala fi'lil ibadat taqarruban lillahi azza wa jalla. Berniat di hati yang memaksudkan dalam hati untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini juga berdasarkan berkaitan dengan niat ya. Maaf, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan apa namanya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkan. Niat ya merupakan syarat untuk semua ibadah. Ya, niat adalah syarat ya untuk semua ibadah. Selain niat, yang menjadi syarat untuk semua ibadah adalah Islam, berakal, dan tamyiz. Ya. Islam menjadi syarat untuk semua ibadah. Oleh sebab itu, tidaklah sah wudu, tayamum, sholat, zakat, dan ibadah lainnya yang dilakukan oleh orang kafir sebab dia tidak beragama Islam. Kemudian berakal juga, ya, berakal menjadi syarat untuk semua ibadah. Jadi orang gila, ya, yang melakukan wudu maka wudunya tidak sah, atau melakukan ibadah apapun maka ibadahnya tidak sah. Pun demikian dengan sholatnya ataupun puasanya dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah tamyiz, ya, juga menjadi syarat untuk semua ibadah. Sehingga anak kecil yang belum tamyiz, wudunya, tayamumnya, mandinya, dan lainnya tidak sah. Kecuali umroh dan haji. Jika seorang anak kecil yang belum mumayyiz melaksanakan umroh dan haji, maka umroh dan hajinya itu sah. Kenapa demikian? Karena hal ini berdasarkan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang wanita yang mengangkat anaknya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada seorang wanita yang mengangkat anaknya yang belum mumayyiz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu si wanita ini mengatakan, "Apakah anakku boleh berhaji?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, dan bagimu pahala." Ya. Bagaimana dengan al-maktuh? Al-maktuh itu idiot, ya, orang-orang idiot. Apakah ibadahnya sah? Al-maktuh, ya, tidak termasuk majnun, tidak termasuk orang gila. Akan tetapi al-maktuh, orang yang idiot ini kategorinya adalah sebagai yang naqisul aql, orang yang akalnya itu kurang, ya, atau kurang akalnya. Jadi akalnya nggak sempurna begitu. Ya, jadi dia masih berakal meskipun si al-maktuh ini memiliki kekurangan. Ya. Adapun majnun, orang gila, dia orang yang akalnya hilang, ya, akalnya hilang. Terus bagaimana, ya, kesahan ibadahnya si al-maktuh ini? Para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, al-maktuh itu, ya, tidak memiliki idrak, yakni tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki maksud pikiran dalam melakukan sesuatu. Sehingga menurut pendapat yang pertama, hukumnya sama dengan majnun, ya, yakni tidak sah ibadahnya. Pendapat yang kedua, al-maktuh itu memiliki idrok. Artinya al-maktuh ini, orang idiot ini, dia memiliki maksud, memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Dan hal ini hukumnya disamakan dengan mumayyiz. Ya, disamakan dengan mumayyiz. Sehingga ibadah yang dilakukannya itu sah. Ya, ibadah yang dilakukannya sah. Jadi, ya, syarat sahnya wudu pertama adalah Islam, kedua baligh, ketiga mumayyiz, keempat apa? Niat. Ya. Di sini Al-Imam Al-Buhuti rahimahullah tidak menyebutkan Islam, baligh, mumayyiz, enggak. Kenapa tidak? Karena ketiga hal ini, Islam, baligh, sama mumayyiz, itu adalah tiga syarat yang umum, yang ma'ruf gitu, yang ma'ruf, yang udah diketahui meskipun enggak disebutkan. Karena memang yang namanya ibadah pasti dia Islam, baligh, sama mumayyiz begitu. Sehingga beliau mencukupkan dengan perkataan niyatun, ya, dengan niat. Kemudian syarat yang keenam, kok tiba-tiba enam? Apa yang tadi yang pertama Islam balig mumayyiz ya, kemudian apa niat, ada apa? Hah? Ambil sendiri itu situ. Ya, jadi syarat sahnya wudu yang pertama kan Islam, kedua balig ya, ketiga mumayyiz, keempat adalah niat. Lalu yang kelima ya, lalu yang kelima adalah kata beliau rahimahullah taala wa tahuriyatu ma'in ya, dan menggunakan air yang tahur, dan menggunakan air yang tahur yakni air yang suci lagi mensucikan. Oleh karena itu tidak sah menggunakan air najis ya, dan ini adalah ijma. Syarat yang keenam ya, syarat yang keenam kata beliau rahimahullah taala wa ibahatuhu, dan menggunakan air yang mubah ya, menggunakan air yang mubah. Oleh karena itu jika menggunakan air hasil gosob hasil mencuri atau merampas, maka tidak sah menurut mazhab Hambali. Ya, ini pendapat yang pertama, yang muktamad begitu. Pendapat yang kedua dalam mazhab Hambali, kalau ada orang yang menggunakan air hasil gosob, dalam pendapat kedua, wudunya itu sah, tapi dia berdosa. Kemudian syarat yang ketujuh, ya syarat yang ketujuh, kata beliau rahimah ta'ala, wa izalatu ma yamna'u busulahu, menghilangkan apa-apa yang apa, menghilangkan apa saja yang dapat menghalangi air sampai kulit. Ya. Jadi syarat yang ketujuh adalah menghilangkan apa saja yang dapat menghalangi air sampai ke kulit. Jadi kalau ada cat misalnya atau lainnya yang menghalangi air untuk sampai menyerap ke kulit, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Berikutnya syarat yang ke-8 adalah wa inqita'u mujib, memutus yang wajib. Maksudnya adalah memutus segala hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Oleh karena itu dianjurkan ketika seseorang hendak wudu ya, dia mungkin bisa pipis dulu ya, atau dia BAB dulu ya, dan semisalnya. Dalam rangka apa tadi? Inqata'u mujib ya, agar memutus hal yang wajib ya, begitu. Ya, yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Selesai berkaitan dengan syarat-syarat wudu. Berikutnya beliau rahimahullah taala menyampaikan yang berkaitan tentang wajib wudu. Tadi kan pertama ada fardu wudu atau rukun wudu, yang kedua ada syarat-syarat wudu, ya syarat-syarat sah dalam wudu, dan yang ketiga adalah wajib, ya wajib dalam wudu. Kata beliau rahimahullah taala wa tajibu fihima at-tasmiyatu ma'adzukuri, dan wajib fihima ya, dan wajib ketika keduanya di sini maksudnya adalah ketika wudu dan juga mandi ya, wajib ketika wudu dan mandi untuk apa? Baca tasmiyah. Tasmiyah itu mengucap bismillah. Tasmiyah yaitu hukumnya wajib, dan ini merupakan mufradat Hanabilah. Pendapat wajib ini yang merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Bakar Al-Khalal ya, dan juga Imam Al-Buhuti dalam Daqa'iq Ulinuha dan juga Kashful Qina. Hal ini berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ini pendapat yang pertama dalam mazhab, dan ini adalah yang muktamad insyaallah. Jadi yang muktamad adalah tasmiyah itu wajib. Ya. Pendapat yang kedua dalam mazhab, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq rahimahullah, bahwa tasmiyah dalam wudu itu sunnah, bukan wajib. Pendapat yang kedua ini juga ya telah diriwayatkan oleh sekelompok murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini juga pendapatnya Al-Tsauri, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Mundhir dan para ulama ahli ra'i. Pendapat kedua ini didasari bahwa hadis tadi yang bunyinya la wudu'a liman lam yadhkurismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, ya, menurut pendapat kedua hadis itu lemah begitu. Jika hadis itu sahih, kata pendapat kedua, maka dibawa ke makna sunnah. Sebab maksud dari kalimat la wudu'a, tidak ada wudu, maksudnya adalah wudunya tidak sempurna. Sebagaimana dalam hadis la solata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak ada solat bagi orang yang tinggal dekat masjid kecuali di masjid. Dalam riwayat Hakim dan juga Ad-Daruqutni. Maka yang dimaksud di sini la solata adalah tidak sempurna solatnya. Ya, tidak sempurna solatnya. Ya, wallahu a'lam. Hanya saja dalam pendapat pertama mazhab, tasmiyah adalah wajib. Lalu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ma'adzukuri, ya, beserta, artinya maksudnya dia membaca tasmiyah itu disertai dalam keadaan dia ingat, ya, dalam keadaan dia ingat. Jadi artinya mengucap tasmiyah atau membaca tasmiyah dalam keadaan dia ingat tentang hal tersebut. Ya. Jika dia lupa, maka gugur kewajiban membaca tasmiyahnya. Kecuali kalau dia ingat kecuali kalau dia ingat kembali ketika akan memulai wudu. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini dia wajib membaca tasmiyah. Terus kasusnya misalnya bagaimana kalau dia ingatnya ketika pertengahan wudu? Ya, ketika pertengahan wudu dia baru ingat, oh ya belum baca tasmiyah begitu. Gimana? Dalam kitab Al-Muntaha, Muntaha Al-Irodat, maka dia harus mengulanginya dari awal. Ya, mengulanginya dari awal. Adapun di kitab Al-Iqna, maka tetap melanjutkannya sampai selesai. Terus mana pendapat madhab? Dalam mazhab Hambali, jika ada pertentangan pendapat antara kitab Al-Muntaha dan juga Al-Iqna, maka pendapat mazhab adalah yang ada di kitab Al-Muntaha. Jadi, jika seseorang ingatnya di pertengahan wudu, dia harus mengulang wudunya dengan membaca tasmiyah. Ya, wallahu a'lam. Dalam mengucap tasmiyah ini dilafadzkan dengan lisan. Ya, dilafadzkan dengan lisan. Bukan dalam hati. Kenapa demikian? Ya, sebab mahalul tasmiyah itu di lisan. Mahalul tasmiyah itu tempatnya tasmiyah yaitu di lisan. Kapan mengucapkan tasmiyah? Yaitu ketika memulai wudu, ya. Wallahu a'lam. Kata beliau rahimahu ta'ala, fayanwi indaha, ya, berniat ketika tasmiyah. Tasmiyah itu kan wajib dalam wudu. Ya, dalam wudu wajib, dalam mandi wajib, dan dalam tayamum juga wajib. Maka seseorang sembari melaksanakan hal yang wajib wudu tersebut, dia berniat dalam hati. Ya, oleh karena itu, Imam Al-Buhuti rahimahullah mengatakan fayanwi indaha, ya, dia berniat ketika dia tasmiyah. Tentu niatnya di sini ada dalam hati. Atau kata beliau rahimahullah ta'ala, au qablaha biyasirin, ya, atau sebelum tasmiyah, yaitu dengan jeda waktu yang pendek. Ya. Raf'al hadas, yang niatnya itu dalam rangka mengangkat hadas. Jadi ada dua waktu dalam berniat itu. Yang pertama adalah waktu istihbab, waktu yang dianjurkan. Kapan? Yakni ketika tasmiyah. Ya, tasmiyah kan dilafadzkan dengan lisan, ya bismillah, sembari di hatinya dia berniat begitu ya. Itu yang namanya waktu istihbab. Dan yang kedua adalah waktu ijza. Ya, waktu ijza yaitu waktu yang dibolehkan. Kapan? Yaitu sebelum memulai wudu dengan jeda yang pendek. Wudu itu kan memulai dengan melaksanakan membasuh ya kedua telapak tangan ya. Sebelum memulai wudu ya dengan jeda yang pendek dia berniat. Jika wudunya dengan jeda yang lama atau jedanya itu panjang begitu, maka niatnya tidak sah. Ya, maka niatnya tidak sah. Oleh karena itu al-mu'alif di sini rahimahullah beliau menyampaikan berkaitan tentang dua waktu berniat. Pertama adalah fayanwi indaha. Kemudian kedua adalah qoblaha biyasirin. Berniat untuk apa? Ya, berniat untuk mengangkat hadas. Sebagaimana kata al-mu'alif, raf'al hadas. Atau berniat untuk ya at-taharah lis-salati masalan. Dalam rangka bersuci untuk sholat misalnya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, yaitu adalah dua gambaran dalam niatan wudu. Ya. Jadi yang pertama, raf'al hadas, dalam rangka mengangkat hadas. Yang kedua adalah at-taharah lis-salati, atau dalam rangka bersuci untuk sholat. Jadi, ya, meskipun seseorang tidak berniat wudu, meskipun seseorang dia berwudu, ya, tidak berniat dalam rangka untuk mengangkat hadas, tapi niatnya dia itu untuk bersuci dalam rangka sholat, maka hadasnya tetap terangkat. Misal, seseorang dia tidak berniat mengangkat hadas, ya, tetapi dia berniat bersuci untuk sholat. Ya, ingat bahwa syarat sahnya sholat adalah melaksanakan toharoh. Ketika dia wudu dengan niat bersuci untuk sholat, maka hadasnya juga terangkat. Contoh lain, seseorang yang memegang mushaf atau melaksanakan tawaf, dia ini diwajibkan wudu. Jika dia wudu dengan niat bersuci dalam rangka untuk memegang mushaf atau untuk melaksanakan tawaf, maka hadasnya juga terangkat. Kemudian al-mu'alif rahimahullah menyampaikan contoh-contohnya, ya, kata beliau, kaqiraatin ya wa adzan, seperti membaca Al-Qur'an dan juga azan, ya, kaqiraatin wa adzanin, seperti membaca Al-Qur'an dan azan. Jika dia akan membaca Al-Qur'an atau azan, ya, dia wudu dengan niat bersuci untuk membaca Al-Qur'an atau azan, maka hadasnya juga terangkat meskipun dia enggak berniat untuk mengangkat hadas. Kaqiraatin, seperti membaca Al-Qur'an. Ya, sebelum membaca Al-Qur'an dianjurkan untuk bersuci. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benci bila berzikir tanpa bersuci. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi secara umum, ketika akan melakukan zikrullah, dianjurkan untuk berwudu. Dan membaca Al-Quran merupakan sebaik-baiknya zikrullah. Wa adhanin, dan juga azan. Sama ya, azan juga merupakan bentuk salah satu bentuk zikrullah. Maka dianjurkan untuk apa? Berwudu. Warafi syakkin, dan untuk mengangkat keraguan. Dianjurkan untuk menghilangkan rasa ragu ya dengan berwudu. Misal ada orang, apakah dia sudah berwudu ataukah belum? Maka menurut al-mu'alif rahimahullah, dia berwudu. Kenapa? Alasannya karena untuk menghilangkan keraguan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, beliau menggambarkan dengan redaksi pada matannya, wa rafi syakkin. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ghadabin, dan marah. Dianjurkan untuk berwudu, ya. Harapannya adalah ketika seseorang dia marah, kemudian dia berwudu, harapannya adalah wudunya itu bisa meredakan amarah dia. Sebab yang namanya marah ya dari setan, dan sedangkan setan itu dari api, maka diredakanlah itu dengan berwudu menggunakan air. Ya. Wallahu a'lamu bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai sini dulu, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.